Karena ada di dalam tanda-tanda orang Islam, maka dia harus laisa biha rajun limana wa sekalipun ada ia tidak ada di dalamnya menolak bagi ia nabah dulu. Ini kalau menentang yang menurut cuma yang menurut kan kelapan lagi masjid 12 di rumah yang menurut mulai masuk sekali 20 di masjid emang kalau kita menentang ada ini kelapan di masjid buat kerumah berapa kalau ini menurut pas kalau pesan menurut kan 12 ini seperti ayam menangkap umpan tumak-minah-minah pada bujur bacaan-bacaannya pun pada bujur tapi hasilnya ayatnya pada jadian yang tak mahlang bapak sembahyang terawih lawan tak sikap dengan satu kumpulannya lawan yang tak berwawahnya tak bentar-bentar tapi hasilnya tak bentar-bentar tahayat yang tak bentar-bentar seandainya orang yang sembahyangan itu pada mendengar satu huruf daripada huruf yang wajib dibaca ingat setiap huruf yang wajib dibaca seperti Allah Akbar Fatihah setiap yang lainnya wajib kalimat kita mendengar bacaan kita itu apabila bacaan kita itu satu huruf kita kalau mendengar maka bacaan itu pada sah apabila pada diulangan maka sembahyangnya pun pada sah pada sedikit diulang jelas ini mengkada mendengari bacaan yang pun hilang sembahyangnya itu supaya diperhatikan mengkira kepadanya kalau dikatakan anak bapak yang hanya yang Allah masih jelas angkat pedih sehingga menentang pipinya selalu kalau menengah lalu jangkanya pimpin juga yang tak berkata di tempat kita satu aja di rumah kita orang yang ada wujud cintanya maka ia ingin menutup rezeki naik kalau itu seharian yang tetap tak ada amplop yang naik seharian yang di rumah pada bapak tak ada baras sesungguh-sungguh orang yang diri di rumah suci karena ada satu orang yang tidak banyak salat akan menunjuk satu pasukan manusia sesudah yang solehnya mati mereka itu mensia-sia akan sembahyang tafsirnya mensia-sia pada tahun syarat dihukum atau tahun dua tapi pada menunjukkan mengenal sudah mengkar-mengkar sembahyang dan ada diperhatikan lagi banyak sembahyang ini apalagi yang sedang berjalanan dan mobil mendengar orang-orang menggunakan langgar terus langgar-langgar ini langgar yang dari langgar berapa kalau pun mendengar dulu sembahyang ada begawi-gawi ini yang mengurumah kapal ini sembahyangnya dan ajak buku dua malam mulai subuh berhar asar maghrib isya ngarangnya sembahyang bahan hidup kalau di kampung sedang yang kalau sembahyang bisa ikut juga maka itu membawa bala lantana di kampung suci turun apalagi beberapa ikan beberapa buah lumis yang kalian sembahyang. Oleh sebab itu petunjuk Rasulullah yang Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yaghurrukum man dhalla illa ihtadaytum. Hai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, lulus diri sendiri aja, jangan gaduh mengalami lagi, karena nama sudah beberapa tahun menggaduh orang lain sekalanya nama terhitungnya. Itu pegangan kita di akhir zaman, mau urus diri sendiri aja. Di dalam hadis lagi, alaika bihasrati nafsik wa da'il ahwalak. Urus dirinya wajah, jangan urus masyarakat lagi. Habis. Apakah menyebutkan kebukan dalam awal di mana kalimana baca tawalah, baca sahbunyi dan menyemang berwakawah setengah malam. Jadi bagi Yahudi menjadi bilangan tak ada kalau masjid ini kaya ikut bilangan. Akhirnya coba kalau waktu itu dibawa bawa orang yang mutlak hakikat berbakat dari pada mana mana mana berapa umur sudah dan sudah abah mana tak itu mana kaya anak itu. Dan menikahkan setiap yang ingin keluar pada rumah, dan menikahkan setiap yang hasilah laki-laki mencium menikahkannya sama dengan berzina sekali dengan apalagi di tangan laki-laki menikahkannya berapa laki-laki yang mencium sama dengan berapa kali berzina. Ini iya-iya di zaman kita matinya peringatan lagi bagiannya ada lagi di bawah waktu untuk mengaji di sini itu sebagai peringatan supaya memeriksa di mana kesalahan itu. Jadi ujar Tuhan jangan bakar awalan lagi. Alaikum anfusakum, nyaman dengan diri aja sudah. Urus diri sendiri jangan bakar awalan lagi. Fa'alaika bihasrati nafsik, urus dirinya. Wada'il awam, jangan mengurus orang lain. Sunnah apa yang disebut bid'ah apa yang dipuji dari segala bidang, yaitu yang wajib, sunnah, harus. Bidang yang pertama wajib seperti belajar ilmu nahwu, ilmu alam. Wajib tiap-tiap pertama pun orang menguasai ilmu nahwu. Kalau di kampung sekumpul kada ada orang menguasai ilmu nahwu, sekumpul ini berdosa berapa. Lalu guru makna utus muridnya nyawa pindah dasar kumpul untuk mempertahankan akan yang terbelakang. Bagi kita ya harus menjadi sekumpul orang yang hafal Quran. Jadi di rumah ngirim nyawa pindah ke sana untuk mempertahankan, jangan ada lagi yang ada harta di sana. Namun ulama-ulama yang bisa omong, yang bisa merotek Quran pada hati, nahan pada bisu, sorot begini, balaghah pada tahu, mangkuk pada tahu, usul-usul tafsir hadis pada tahu, belajar dari belajar, belajar dari jangan dibuang-buang waktu omong saja, awal saja beramal, makanan dan sebagainya. Kasihan hadir. Seperti Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Majlis Sunnah dan lain-lain daripada ikat-ikat yang sasat yang mengatakan Nurul Rahman Qadim, yang mengatakan apabila Bapak Kayan Dinas Nurulnya Allah, apabila Bapak Bapak Kayan Dinas Nurulnya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad di hadapannya Allah, Allah di hadapannya Nabi Muhammad. Banyak banyak lagi bukan? Beginian, belajar, belajarnya, lebih guru-guru yang ke dalam masa neraka. Maka limbahnya ada guru yang mengatakan kitab yang sebenarnya, lalu jadi darinya dikawal oleh ayam. Nah, dari akan mulai guru itu supaya satu parah agar kalau kau berkamah kalau kau berserah. Maka di sehernya, di pulungnya, di paramayanya, tuhuk dokter mencari penyakitnya ke dana. Kenapa lah ada penyakit kanker? Kurang kehancur yang kena patrujung, kena mau kehapan lawannya dahiyat. Tapi Tuhan menggandeng kita, wamil masyaat alaiha. Siapa berbuat jahat pasti akan memberikan Tuhan kadir ini. Ini yang berangkat pulang ke mana? Mangkana baik, ini pulang berangkat. Wamil masyaat alaiha. Wamarah berhadapan wamil dilajut. Yang karena limbah melihat orang di sini dihiri, mbah ada orang kawin dan lupa dihiri, limbah orang berdagang maju dihiri. Ini dihiri lah. Hendak jualnya seperti yang itu ada di sini. Pengikut orang yang tujuh. Kenapa jadi orang yang tujuh? Kenapa orang yang tidak sesuai dia laku tinggi, tidak sesuai jadi orang yang tujuh? bisa duduk di kamar aja, buka Quran, buka dalalah, keluarkan tasbih, pakolah juga lagi. Akhirat orang ini pada tasbih dilapas, Quran dilapas, dalalah dilapas, sholat rumah awal di rumah. Nah pegawai marosot ya kamu rapat biasa, ujungnya biasa aja. Ini menyambati, ya kamu menyambati orang biasa. Ini kaburi yang berorong, menyambati. Sudah mengaji orang sebelum kabar, sudah membantai di rumah sebelum kabar, sudah membantai di rumah kabar, mendoakan kabar, maulah pulang, akan umar yang mau diri lagi. Hendak kemana, kita hendak kemana, kok aku hendak ke surga, mana tanda surga dalam hutan, ada surat Tuhan mengatakan nama surga, masih aja balong, apalagi masuk surga. Ini semuanya dalam hutan, jangan tanda sombong-sombong. Jelas dengan perkataan yang di atas, apa arti sunnah, apa arti bid'ah, apa yang dipuji dan kelebihan, apa yang dicela. Wa aqbahul bid'ah wa asma'iha ma yatakhallaqu bil i'tiqadat bil i'tiqadiyah. Bermula yang paling jahat dari perkara bid'ah dan paling kada bagus, yaitu bid'ah yang berhubungan dengan sifat hati, tauhid dan tasawuf. Wajah yang akurat untuk mendengar sila ulang dalam karunia, mengesahkan tasawuf salah dari Muhammad dan sebagainya, mengesahkan sifat tujuh ini, samaannya itu sesat. Berapa puluh tahun menghadapinya kita itu? Bawahnya sebelah kiri menggiring hujan darah. Nak bajar gawang yang dipakai sifat tujuh. Nak bajar gawang yang dipakai normal hemat. Ulama mengaji sifat tujuh dasar takwa kepada Allah, mengaji Nabi Muhammad dasar mencintai Rasulullah. Ini kesalahan matanya. Jadi sekarang aku bulat sudah tak berawanan. Matinya aku yang satu kali bau perutnya. Tolong gaya ini jangan dihalangi lagi. Niat yang sudah. Mungkin ribu empat belas tak ketawa. Bapak penjara, kadang-kadang nyambat berulang, mengeting dan sakit, yang menurutnya juga orang yang sakit dan tenggang, yang sudah cuci darah tiga kali seminggu, kayak apa? Lasi jangan mayasun mujahatullah dan Allah wa asmanah wa sifatah. Apalagi sifat yang berhubungan pada zat Allah. Yang menidak berbahak itu menyebabkan kata buah menyebabkan dengan nahan-nahan. Tapi baca-baca hal itu dirinya pun makan apa? Kata-kata ruangnya anak buahnya apa? Majin kata-kata ruang mengabah makan menidak berbahak menyebabkan kata-kata berbahak dia dulu. Masalah asma Allah ya karahim ya karahim Kalau berbicara bicaranya harus banyak. Jauh ini kayak apa? Adalah yang dikatakan sifat Allah. Sekalinya sifat Allah dipakainya, Allah Bakar. Undang ada, jadi nama Allah-Nya Allah. Apa Tuhan nama Allah-Nya apa? Mengarang Allah ini, makanya adalah jahat. Inilah lewat Allah Alam mengawal undangnya terdapatkan Allah Ta'ala dan mengundang di awal undang. Ayo lihat itu tablet-tablet Allah ini, khutbah-khutbah Allah ini, adakah isinya menyatakan Menginginkan bujur yang kebanyakannya khutbah lawan tablet isinya bakal sah melulur namang bangganya bakal tablet dimiliki laki-laki sabde bakal pacaran. Karena dia sedang akibat mana? Apabila membicarakannya di dalam jalan Allah Subhanahu dan sifatnya, hanya sifat dua bulan, tepatnya di dalam jadi kafir. Lama pada sembahyang masuk neraka satu mat, lalu dimasukkan ke surga. Lama ini cukup punya kabar bangunnya, tawurnya, tasawurnya sasar, jalawasan dalam neraka jahannam. Jadi pelihara anak ini dipelihara, jangan sampai ke empat bangsa. Sebagaimana ulama kita sudah mentafsirkan yang demikian dan menyatakan dalil. Qala anabi Malik radhiyallahu anhu iyyakum wal bid'ah ila ya Abdullah wal bid'ah qala ahlul bid'ah yatakallamu bi asmillah wa sifati wa kalami wa ilmi wa muradihi la yasbutun imma sakat anhu zuhara fatabi'inhum wa sallam intaha. Ujar dari Imam Muslim Malik radhiyallahu anhu, hai kawan-kawanku, jauhi diri kamu daripada bid'ah. Orang bertanya, hai Abahnya Abdullah, apa arti bid'ah? Bid'ah itu ulangnya ketujuh membicarakan segala nama Allah Rahman, Rahim. Ketujuh banyak membicarakan nama Allah. Ketujuh bicarakan sifat Allah dan kalahnya ilmunya kudratnya. Kadang kalau berdiam siang malam itu jangkannya. Padahal sahabat padam itu sahabat pentadirin yang pantun suruh Allah dijali wajib pantun nah haram dan makna dijali itu yang pantun ada sebuah menenderakan kurangnya mulai maghrib sampai subuh bicarakan sifat 20 hadis gali mana baca Qur'annya mana sembahyang sunatnya mana mutalaah hakikat mana.